Kan semua yang ku rasa. Kau tinggalkan aku lumpuhkanlah ingatanku hapuskan tentang dia ku ingin ku lupakannya jangan sembunyi. Gerak denyut nadiku, mungkin hanya dia.

begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores hatiku ini setelah lama menyimpan rasa ini terlalu. Begitu ku butuh cinta, ajarkan aku tuh bisa dapat merangkai kata agar kamu kan dengarkan bibirku katakan cinta sekarang. Sampaikan rasa ini, kamu tak mengerti. Kau berhenti